Mitra bisnis, perjalanan timnas hingga masuk ke babak final Piala AFF dengan sangat meyakinkan membuat minat untuk menyaksikan pertandingan secara langsung sangat tinggi sehingga jumlah tiket masuk yang terbatas menjadi rebutan. Dukungan terhadap timnas juga ditunjukkan oleh penyelenggara negara. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan pejabat negara yang menerima pemberian tiket secara gratis diharapkan untuk segera melaporkan, mengingat hal tersebut termasuk dalam gratifikasi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Ya, kan ini Mas, sebetulnya ada aturan ya, bahwa pejabat pemerintahan itu dilarang menerima apapun. Namun terlepas dari nilai rupiahnya, tiket itu kan mempunyai nilai tersendiri. Mungkin harganya cuma 500.000, tapi untuk mendapatkan itu kan susah, sehingga menjadi sesuatu yang spesial. Nah, saya kira yang penting diawasi sekarang ini kita tidak melihat nilai rupiahnya, tapi dalam konteks apa seorang pejabat itu diberi hadiah. Siapa yang memberi, kaitannya apa. Kalau itu dari kakaknya atau adiknya atau iparnya, saya kira itu sah-sah saja, nggak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau itu merupakan dari rekanan yang punya kepentingan dengan jabatan, sebaiknya ya jangan dilakukan. Bila itu berupa undangan, bukan merupakan masalah. Tapi menurut Anda, dalam hal ini apa perbedaan pemberian tiket dengan pemberian undangan? Saya mengartikan itu undangan itu hanya undangan untuk ngajak nonton. Nonton bareng-bareng, tapi tiketnya beli sendiri gitu kan. Tapi kalau itu tiket ya itu langsung masuk. Saya kira ginilah, yang urusan yang jauh lebih besar itu banyak. Kalau kita mengurusin seperti tiket dan sebagainya, nilainya nggak seberapa gitu, nanti malah lupa yang besar-besar. Sebenarnya apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pejabat negara yang memberikan dukungan dengan menonton secara langsung? Saya kira kata kuncinya adalah transparansi. Kalau memang seorang pejabat itu diundang dan disediakan tiketnya, saya kira bukan hanya kepada KPK, tapi pejabat itu mengumumkan kepada publik, saya akan nonton pertandingan final babak kedua antara Indonesia dengan Malaysia. Yang undang saya adalah dari PT ABC. Tiketnya disediakan mereka untuk saya dan istri dan anak-anak misalnya. Biar masyarakat tahu apakah itu patut atau tidak. Jadi di sini saya melihat bukan soal uangnya, tapi adalah soal kepatutannya. Apakah patut seorang pejabat publik menerima hadiah dalam bentuk apapun dari perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan jabatannya? Berbeda kalau pejabat tersebut menyatakan, saya akan nonton ini dengan tiket yang dibelikan oleh anak saya. Nggak masalah kan? Demikian Alvin Lee, saya Kiki Wijaya.